Adonai lefiv v'balev. Ve'elot amayetot. Ha'gitza bilibitot. Ve'elot amayetot. Adonai lefiv v'balev. Ve'elot amayetot. Ha'gitza bilibitot. Hagitza bilibitot, hori bofi kapa, hori bofi kapa, hori bofi kapa,